Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rasulullah taala Jubair ibni Umair radhiyallahu anhu. Dari Jubair ibni Umair radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuhikatil anfus, jiwa-jiwa telah jatuh sakit, lemah atau jatuh sakit, jiwa-jiwa telah jatuh sakit. Wajah iyalu dan keluarga-keluarga pada kelaparan. Wahalakatil amwal dan harta-harta telah musnah binasa. Kata Arab Badui, wahai Rasulullah, jiwa-jiwa telah banyak yang jatuh sakit, keluarga telah banyak yang kelaparan, dan harta-harta telah binasa. Fastasqi lana rabbak, maka mintalah kepada Rabbmu untuk kami, atau mintalah kepada Rabbmu untuk menurunkan hujan kepada kami. Mintalah kepada Rabbmu untuk menurunkan hujan kepada kami. Fa inna nastashfi'u billahi 'alaika wa bika 'ala Allah. Maka sesungguhnya kami meminta syafaat kepada Allah atasmu, atau meminta syafaat dengan Allah atasmu, yang menjadikan Allah sebagai perantara atasmu, wa bika 'ala Allah, dan meminta perantara, meminta engkau, meminta syafaat kepadamu atas Allah, meminta kepada syafaat atas Allah. Kalau yang pertama, Allah dijadikan sebagai perantara. Nah, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang kedua, Nabi dijadikan sebagai pemberi atau syafaat atas Allah. Nah, yang pertama meminta syafaat dengan Allah atas Muhammad, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan. Sementara meminta syafaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Allah diperbolehkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Fama zala yusabbihu hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabi. Maka terus-menerus beliau bertasbih. Terus-menerus beliau bertasbih sampai hal tersebut diketahui di wajah-wajah para sahabatnya. Maka terus-menerus beliau bertasbih sampai hal itu diketahui di wajah-wajah para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Rabbana qala, kemudian beliau mengatakan, waihak, celaka engkau. Waihak, celaka engkau. Atadri mallah, tahukah engkau siapa itu Allah? Tahukah engkau siapa Allah? Inna sya'nallahi a'lamu min dzalika. Sesungguhnya keagungan Allah, kedudukan Allah lebih agung dari hal tersebut. Sesungguhnya kedudukan Allah lebih agung dari hal tersebut. Innahu la yutashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi. Sesungguhnya tidak boleh meminta syafaat dengan Allah atas seorang pun. Tidak boleh meminta syafaat dengan Allah atas seorang pun min khalqihi, dari makhluknya. Inna arsyahu 'ala samawatihi lahakadha. Sesungguhnya arsy-Nya di atas langit-langitnya seperti ini. Sesungguhnya arsy-Nya Allah tabaraka wa ta'ala di atas langit-langitnya seperti ini. Wa qala bi asamihi mithlal khuffah 'alayhi. Dan beliau mengatakan ataupun mengisyaratkan dengan jari-jarinya seperti kubah di atasnya. Wa inna la yaqtu bihi. Dan sesungguhnya beliau sangat marah, sangat geram. Adhimur rahl, sampai bersuara seperti suara adhimur rahl birrahim. Seperti suara onta yang diberi beban terlalu berat, sampai bersuara beliau menahan marah geram kepada bin rahim wa rahimakumullah. Qala Ibnu Bashar fi hadithihi, berkata Ibnu Bashar di dalam hadisnya, Inna Allah fawqa 'arsyihi wa 'arsyuhu fawqa samawatihi. Berkata Ibnu Bashar di dalam hadisnya, sesungguhnya Allah berada di atas 'arsy-Nya dan arusnya berada di atas langit-langitnya. Wa arsyuhu fawqa as-samawati, dan arusnya Allah di atas langit-langitnya. Wa dzakara hadis kata Muhammad rahimahullah, dan beliau menyebutkan hadis rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Disebut pula hadis ini akhrajahu Al-Bukhari fi Tarikh Al-Kabir, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir. Khalafiddin wa khawatirillah rahimani wa rahimahullah. Dari hadis ini ada beberapa perkara yang perlu disampaikan ataupun faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama tentunya kaitan dengan kita bertauhid. Kaitan dengan kita bertauhid, munasabatul bab li kita bertauhid. Kaitan bab ini dengan kita bertauhid, annal istisfa'a billahi ala khalqi tanaffusun lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya meminta syafaat atau meminta Allah sebagai pemberi syafaat atau perantara atas makhluknya itu bentuk pelecehan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ta'akkubun lillahi Azza wa Jalla, meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat atas makhluk, atas makhluknya. Kenapa tidak diperbolehkan? Li'anna ja'la di'annahu ja'ala martabat Allahi adna min martabatil mas'u'i ilaih. Dikatakan dia telah menjadikan kedudukan Allah Azza wa Jalla di bawah kedudukan orang yang memiliki syafaat yang engkau minta Allah sebagai perantara syafaat atas atasnya. Nah, gampang pemahamannya ya Rabbil Rahimani wa Rahimahullah. Ada di A, Zaid misalnya, dia punya hajat kepada Muhammad. Nah, dia ini enggak punya kemampuan, enggak punya kesanggupan untuk langsung ngomong kepada Muhammad. Maka dia minta perantara untuk membantu dia supaya Muhammad menolong dia. Paham maksudnya? Itu namanya mencari syafaat untuk minta bantuan. Coba lagi. Ada juga ini yang dia ini ada urusan dengan Muhammad, yang Muhammad punya hak misalnya atas dia. Nah, cuma dia ini mau minta keringanan, misalnya utang lah, tak keringanan atau minta tempo dan seterusnya, tapi dia enggak berani ngomong sama Muhammad karena kedudukannya jauh misalnya kan, nggak sejajar. Maka dia mencari orang yang bisa membantu dia untuk menghubungi Muhammad supaya misalnya dia meringankan hutangnya atau memberi izah. Jadi paham ya? Misalnya dia minta tolong sebagai pemberi perantara ini, misalnya siapa tadi? Misalnya Amr. Jadi paham ya? Nah, kira-kira yang paling tinggi dari tiga ini, Zaid, Muhammad atau Amr? Yang paling tinggi dari tiga ini, Zaid, Muhammad atau Amr? Zaid yang punya hajat, Muhammad yang Zaid mau minta hajat sama dia, dia menjadikan untuk supaya hajatnya tergabulkan, dia minta perantara Amr. Mana yang lebih tinggi? Muhammad. Yang punya itu siapa? Yang punya Muhammad. Iya kan? Kamu minta tolong, kamu punya hajat kepada Muhammad. Cuma kamu enggak berani untuk enggak punya kemampuan, enggak punya keberanian untuk minta kepada dia. Tak ringankan atau ini misalnya, kamu minta tolong kepada Amr, minta tolong, cobalah sampaikan gimana kira-kira. Nah, bisa enggak diringankan? Nah, Amr ini ketika dia mau meminta supaya Muhammad meringankan ini, kira-kira dia itu posisinya lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih rendah, lebih rendah. Mungkin Muhammad mengabulkan, mungkin tidak. Paham tak maksudnya? Paham tak gambarannya? Mungkin saja. Dah, sudah Muhammad. Dah, kita yang mau ngasih tempo dia sudah sering. Padahal ini dekat ya. Amr dengan Muhammad ini orang dekat misalnya kan. Tapi kata Muhammad, tidak. Mungkin saja dia sudah tak hati tempo dia. Nah, karena kamu teman saya, saya. Atau dan Muhammad bisa mengatakan sudah tetap dia sudah terlalu sering sudah tempo. Nah, sekarang dari tiga ini kedudukan yang paling tinggi siapa? Muhammad, karena ini belum tentu dipenuhi oleh Muhammad, sehingga hak tertinggi siapa? Muhammad. Nah, kalau Nam menjadikan Amr ini sebagai perantara, berarti dia di bawah Muhammad. Paham enggak? Di bawah Muhammad. Nah, begitu pula ketika Nam meminta kepada Rasulullah SAW menjadikan Allah sebagai pemberi apa? Syafaat. Berarti merendahkan Allah di bawah Rasulullah SAW. Paham enggak maksudnya? Paham enggak maksudnya? Ini ikhwanatir rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Kalau seandainya Amr ini lebih tinggi kedudukannya dari Muhammad, bukan minta tolong. Wahai Amr, perintahkan Muhammad untuk lunas untuk apa? Kasih tempo. Itu caranya. Paham enggak? Paham bedanya dengan syafaat dengan perintah? Kalau syafaat itu dia lebih rendah daripada Muhammad. Tadi paham ya? Kalau dia lebih tinggi, si Zaid tidak mengatakan minta tolong gimana lah kamu minta. Dia mengatakan perintahkan Muhammad untuk kasih tempo atau menggugurkan utangnya. Itu kalau dia lebih tinggi. Tadi paham ya? Kalau yang lebih tinggi, bukan Amr minta tolonglah yaitu teman saya Zaid itu. Bukan demikian. Tapi langsung dia perintahkan kalau dia lebih tinggi. Tapi karena dia lebih rendah, dia enggak berani memerintahkan Muhammad. Kalau antum minta tolong, kalau antum diminta tolong untuk menyampaikan kepada Muhammad tadi, kira-kira antum bahasanya perintah atau gimana? Tawani. Ada sih Muhammad kan, saya punya utang sama Muhammad. Nah, saya minta tolong kepada antum untuk menyampaikan kepada Muhammad supaya utangnya dikasih tempo lah. Kira-kira antum ngomongnya itu sopan atau perintah? Sopan enggak ya? Nah, kecuali kalau Muhammad anak buahnya itu dah apa namanya apa? Bebaskan dia utangnya. Tetapi karena saya diminta tolong kepada antum untuk menyampaikan, pasti engkau akan ngomong dengan apa? Dengan lemah lembut di mana supaya ini kalau bisa diringankan. Berarti kan kedudukan Pak Mani ini tentunya lebih rendah dalam hal ini ya, dalam hal ini dari si Muhammad. Kenapa dia dijadikan perantara untuk minta tolong? Ini kalau tidak rahimani wa rahimakumullah. Gampangnya itu kalau minta syafaat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta syafaat kepada Allah, menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diperbolehkan adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara untuk meminta kepada Allah tabaraka wa taala, diperbolehkan. Jadi paham ya? Menjadikan Rasulullah SAW untuk memintakan syafaat kepada Allah itu yang diperbolehkan. Nah sekarang kalau kita meminta kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup ya, wah ya Rasulullah seperti ini, wahai Rasulullah doakanlah. Nah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan hujat kepada kami. Nah berdoalah wahai Rasulullah supaya Allah hujan kepada kami. Kira-kira tinggi mana antara Rasulullah dengan Allah Tabaraka wa Taala? Tentunya tinggi Allah Tabaraka wa Taala. Karena Rasulullah cuma meminta, bisa dikabulkan, bisa tidak. Bisa dipahami ya? Bisa dikabulkan, bisa tidak. itu diperbolehkan, diperbolehkan untuk supaya dan ini bukan sekedar kepada Rasulullah SAW, kepada siapa saja, misalnya kita ini orangnya merasa rendah, merasa banyak dosanya, sulit rasanya, walaupun harus kita kepada Allah Subhanahu wa Taala jangan merasa sedikit, tapi boleh minta pertolongan kepada orang yang soleh, berdoakan saya kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk Allah memberi rezeki kepada saya, itu boleh, itu boleh selama orangnya hidup, selama orangnya masih hidup, itu namanya rahimahullah. Tapi kalau Allah yang dijadikan sebagai perantara kepada Rasulullah SAW, berarti kedudukan Allah di bawah Muhammad SAW, maka itulah yang diingkari oleh Rasulullah SAW. Nah, Arab Badui ini, yang telah menyerahimani wa rahimahumullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah, mintalah kepada Rabbimu untuk menurunkan hujan kepada kami. Itu namanya menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Kenapa? Minta supaya Rasulullah mendoakan. Maka kata Arab Badui, bagaimana kami meminta syafaat dengan Allah atasmu dan kamu minta syafaat denganmu atas Allah, diingkari oleh Rasulullah ucapan yang pertama ini, yang menjadikan Allah sebagai syafaat untuk Rasulullah, bagi Rasulullah SAW, tetapi tidak diingkari ketika apa? Yang dijadikan sebagai syafaat itu adalah Rasulullah SAW, perantara itu. Nah, bahasa kasarnya, kedudukannya lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang punya perantara, yang punya perjamaan. Lebih rendah. Kamu yang mau minta sekarang. Nah, kamu mau melalui perantara. Yang berhak adalah Allah Subhanahu wa Taala. Yang paling tinggi tentunya yang punya. Nah, yang perantara tadi tentunya di bawah Allah Subhanahu wa Taala, di bawah yang punya hak. Sementara kamu tentunya di bawah yang perantara yang mengatur rahimani warahimahumullah. Wahai. Maka kata Nabi rahimahullah taala, tidak diperboleh ini hubungan dengan kita bertauhid ketika menjadikan Allah sebagai perantara, berarti melecehkan Allah subhanahu wa taala, meletakkan posisinya Allah, derajatnya Allah subhanahu wa taala di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah menjadikan Rasulullah sebagai perantara untuk meminta kepada Allah subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ini konteksnya ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup, ataupun ketika dia telah meninggal dunia, maka tidak diperbolehkan meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu hak Allah subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa taala. Hadza bi rahimani wa rahimakum. Dari sini terdapat faedah pula. Wal ghalibu 'alal a'rabi al-jafa. Keumuman orang-orang Arab Badui itu jafa, kaku, enggak ngerti adab. Tidak mengerti adab. Tidak mengerti tata cara bertutur kata yang sopan, yang baik. Itu rata-rata Arab Badui. Nah, dan jangan dipahami Arab Badui itu semata-mata orang Arab. Gitu loh. Jangan dipahami berarti orang Arab, bukan. Semua orang yang apa bahasa kita? Primitif yang enggak punya adab, maka hitungannya adalah Badui. Orang yang enggak punya adab, enggak punya tata krama, niatnya baik, cuma enggak tahu bagaimana caranya, tidak tahu bagaimana adabnya. Ini dihitung sebagai Badui, dianggap Badui. Tapi bahasa Arabnya al-A'rabi. Naam, Arab Badui. Tetapi masuk padanya semua orang yang apa? Mereka enggak pernah mengerti belajar adab, tidak tahu tata krama, sopan santun, yang mereka jauh dari ilmu. Sehingga mereka menginginkan sesuatu, terkadang dalam bertanya, dalam meminta itu enggak beradab. Tidak beradab. Ini contohnya. Di antara bentuk tidak beradabnya, tidak punya ilmunya, tidak punya adabnya, jawabnya adalah ngomongnya salah. Ngomongnya salah. Maka hendaknya kita berupaya kalau mau minta tolong, mau berbicara itu menggunakan adab-adab yang baik, yang sopan. Dan ini banyak terjadi. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Sedang berkhutbah, tiba-tiba datang Arab Badui. Orang lagi berkhutbah, yang punya adab kan jangan, enggak boleh motong pembicaraan orang. Orang yang punya adab tidak boleh memotong pembicaraan orang, apalagi sedang berkhutbah. Ini orang-orang Arab Badui tiba-tiba datang dia, "Wahai Rasulullah, saya mau bertanya tentang agama saya." Orang yang tidak punya adab ini. Maka subhanallah, Rasulullah berhenti dari khutbahnya, turun, kemudian menghadapi Arab Badui tadi, "Kamu nanya apa? Kamu mau nanya apa?" Selesai pertanyaannya, beliau naik lagi ke mimbar melanjutkan khutbah. Melanjutkan khutbah, tidak punya adab. Belum lagi Rasulullah SAW ketemu Arab Badui di jalan, dia punya hajat, ditarik selendangnya sampai seperti ini. Apa? Rasulullah SAW ditarik sampai berbekas di lehernya, tidak punya adab. Maka ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya al-a'rab, orang-orang Arab Badui itu ahraf, alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Memang lebih layak untuk tidak mengetahui batasan-batasan apa yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada faedah dari sini, khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, boleh untuk kita semuanya meminta doa orang-orang soleh. Boleh bagi kita semuanya untuk meminta doanya orang-orang soleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ingin umrah dari Madinah, kata Rasulullah, "La tansana ya ukhayya min salihi du'aika." Jangan engkau lupakan kami, wahai saudaraku sayang, dari doa-doamu yang baik. Enggak boleh untuk meminta doa atau meminta untuk didoakan oleh orang-orang soleh. Bukan berarti tentunya dia tidak berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah pernah meminta kepada Umar ketika beliau mau umrah, untuk supaya Umar, wahai Umar, jangan engkau lupakan kami di dalam doa-doamu yang baik. Kemudian itu nafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud dengan meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hayati, ketika beliau masih hidup, meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, yang dimaksud dengannya adalah istijlabu du'aihi, meminta beliau untuk atau meminta doa beliau. Yang dimaksud meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup adalah meminta doanya beliau. Dan meminta doa ini qul rahimani wa rahimakumullah wa laisa khassatan bih sallallahu alaihi wasallam, tidak khusus hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal kullun kullu hayyin salihin yurja an yustajaba lahu. Setiap orang yang hidup, yang masih hidup dan soleh, yang diharapkan dikabulkan doanya, maka boleh kita meminta kepadanya untuk mendoakan di kita. Nah, tentunya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi yang sangat dianjurkan untuk kita sendiri harus banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan tidak sering-sering. Tidak sering-sering. Nah, dikit-dikit doakan saya. Sedikit-sedikit doakan saya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Fala ba'sa an yatluba minhu an yad'a lis-sa'il bil matalibil khassah wal 'ammah. Tidak mengapa untuk meminta dari orang soleh doanya, supaya dia mendoakan orang yang meminta, baik permintaan yang khusus maupun permintaan yang umum. Ini sekali lagi ya, fadhilur rahimani wa rahimakumullah, kalau yang diminta syafaat itu orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai faedah tambahan, ya ukhayya, ya ukhayya, itu namanya panggilan sayang. Yang kita kan sudah merasa masya Allah ya, kalau manggil saudaranya ya akhi, ya akhi. Nah, luar biasa kan. Nah, tetapi yang lebih daripada itu adalah kalimat ya ukhayya, wahai saudaraku sayang, ya ukhayya, melebihi dari sekedar ya akhi. Ini kepada yang masih hidup. Adapun meminta syafaat kepada yang telah mati, siapapun dia, nah, minta didoakan oleh orang yang telah mati, siapapun dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau selainnya, maka disebutkan wa ammal mayyit, adapun mayyit, fa innama yusra'u fi haqqihi ad-du'a'u lahu 'ala janazatihi wa 'ala qabrihi wa fi ghairi dzalika. Adapun mayyit, orang yang telah mati, hanya saja yang disyariatkan adalah mendoakannya ketika menyolatkannya, mendoakannya ketika menyolatkannya, dan ketika selesai penguburannya, dan pada selain itu. Kita terhadap orang yang telah meninggal dunia, yang disyariatkan adalah mendoakannya ketika kita menyolati jenazahnya, atau ketika menguburkannya, dan pada selain itu. Ini ketika misalnya kita di rumah atau kita berziarah kubur. Ketika berziarah kubur, kita mendoakan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di selimut, di satu selimut bersama Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari selimutnya. Nah, karena dia merasa Aisyah telah tertidur padahal belum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi keluar. Dan diikuti oleh Aisyah radhiyallahu anha. Diikuti oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam-malam seperti ini? Malam-malam keluar dari selimut Aisyah. Menunjukkan bahwa sudah cukup malam ya, fadhil rahimani wa rahimakumullah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi ke pekuburan Baqi. Pergi ke pekuburan Baqi. Nah, pekuburan para sahabat ketika itu. Nah, apa yang beliau lakukan? Mendoakan orang-orang yang ada di Baqi. Luar biasa ya. Ziarah kubur, mendoakan orang-orang yang ada di Baqi di malam hari. Nah, Mas Imron, pernah enggak Mas Imron ziarah kubur malam-malam? Dewean. Abu Yazid, pernah enggak ziarah kubur malam-malam dewean? Dan inilah yang pernah dirahimani wa rahimakum, disebutkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengunjungi kuburan Baqi itu malam-malam. Malam? Malam hari, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Enggak mengumpulkan banyak orang bersama-sama ziarah kubur keluarga habis lebaran, nah membawa seorang yang dikatakan agak berilmu, agak alim lah. Ziarah kubur itu kan adalah nah kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Kata Rasulullah SAW, dulu saya melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang saya silahkan kalian untuk berziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, atau dalam riwayat yang lain fa innaha tudzakkirukumul maut. Dikarenakan berziarah kubur itu lebih mengingatkan kalian kepada kematian dan mengingatkan kalian kepada akhirat. Ini apa nafidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau di Pangkalan Balai kemarin ketika ditanya, pernah enggak ziarah kubur malam-malam? Takut Ustaz. Takut. Nah, itulah apa? Kelemahan kebanyakan kaum muslimin ini kalau nafidin rahimani wa rahimakumullah, takut kepada orang-orang yang telah mati, yang tidak berdaya, yang seandainya engkau injak-injak, seandainya berhal enggak boleh. Enggak boleh engkau injak-injak kuburannya, dia tidak bisa berkutik untuk membela, bahkan badannya diinjak-injak, seandainya bila enggak boleh, enggak boleh, tidak bisa. Tetapi subhanallah, takut. Kira-kira kenapa Reji takut? Takut dengan kuburan. Akbar, kenapa takut dengan kuburan? Takut malam-malam di kuburan. Apaan? Oh gelap, takut ular. Ah, boleh kalau itu. Kira apa gitu? Takut ular. Takut? Takut apa? Ya itu takut di orangnya tentunya. Takut di orang yang telah meninggal dunia. Ini benar-benar apa? Mengerikan perkara media, televisi dan yang lainnya yang kadang dengan rahimani wa rahimakumullah dibikin takut kepada orang-orang yang telah mati. Nampaknya sampai sekarang masih. Nah, nampaknya Allah alam kalau sepintas-sepintas masih sinetron-sinetron seperti ini. Nah, kekuburan, liang lahat, tahu-tahu meleng anunya. Apa namanya? Mayitnya meleng. Lari semua. Padahal kan kalau mayitnya meleng berarti oh belum mati. Belum mati berarti. Cepat buka. Kapannya? Masih meleng. Enggak. Mayitnya meleng, lari semuanya. Ini apa nafidin rahimani wa rahimakumullah, namanya apa? Kerusakan akidah. Nah, rusak tauhid apa nafidin rahimani wa rahimakumullah, jangan dikira. Nah, apa-apa hiburan saja. Nah, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Nah, buktinya apa? Jarang kita dengar orang ziarah kubur malam-malam sendiri. Sendirian dalam rangka mengingat kematian, dalam rangka apa? Mendoakan penghuni kubur. Nah, dan berziarah kubur itu, kalau dari pertanyaan kemarin kan nggak boleh masang merek kan, masang merek nama. Nah, boleh ngasih tanda baik satu ataupun dua, insyaallah tidak masalah. Nah, apa namanya di ujung-ujung boleh, cuma yang dilarang nat hadisnya itu adalah di kapur, kemudian diduduki dan ditulisi yang nggak boleh. Nah. Maka ditanyakan, gimana tuh mau berziarah kubur ke orang tua kalau enggak ada tulisnya, nanti enggak kenal. Mungkin enggak? Kita enggak kenal kuburan orang tua kita walaupun enggak ditulis. Kalau yang pucuk-pucuk mungkin kan? Apa puyang kita mana sebab mana? Itu kalau orang tua keterlaluan ya kan nabiyyun rahimani wa rahimakumullah. Kalau enggak tahu yang mana. Nah, walaupun tidak diberi nama ya kan nabiyyun rahimani wa rahimakumullah. Dan yang paling penting pula kita ingatkan, ziarah kubur untuk mengingat akhirat itu tidak mesti kepada kuburan orang tua kita. Yang paling penting. Nah, Rasulullah itu ziarah kubur mengunjungi pekuburan Baqi. sesekali ataupun pernah sekali Rasulullah nam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kedua orang tuanya. Tidak diperbolehkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Tapi Rasulullah meminta izin kepada Allah untuk berziarah kepada kuburannya. Silakan. Silakan untuk berziarah kepada kuburannya, diperbolehkan, tapi mendoakan tidak boleh karena mereka mati kafir. Nah, keumuman Rasulullah ziarah kubur itu bukan kuburan siapa? Orang tuanya. Ini kita tekankan ya, fadhilun rahimani wa rahimakumullah, karena kebanyakan ziarah kubur kita itu, nah kebanyakan manusia lebaran atau apa, khusus dia tadi. Khusus atau umum? Bukan umum lihat kuburan ini, masya Allah. Dulu dia ini orang yang soleh, semoga dia ini direnungkan. Tidak. Tujuannya apa? Cuma ke orang tuanya, neneknya, dan seterusnya. Padahal Rasulullah SAW ketika ke pekuburan Baqi, beliau memberi salam kepada seluruh penghuni kubur itu, rahimani wa rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi sendirian. Nah, bukan ayo bersama-sama. Nah, kita apa? Ziarah kubur. Nanti hilang khawatirnya tujuan apa? Mengingat kematian ya kana fidan rahimani wa rahimakumullah. Enggak bisa merenungkan. Nah, yang ada bentuk merenungkan kematian adalah merenungkan kondisi orang yang ada di dalam kuburan ini. Dia ini kemarin masih bercanda, berbincang-bincang dengan saya. Masya Allah, ternyata dia sekarang sudah seperti ini. Dan saya nanti suatu saat juga akan seperti ini. Nah, itu bisa melemahkan seorang dari rakusnya dia dengan tujuan-tujuan dunia dan semangat dia untuk mengejar akhirat. Nah, ini haknya mayit adalah kita mendoakannya ketika menyolatkannya atau ketika selesai penguburannya dan pada selain itu. Cuma haknya didoakan. Wahada huwallazi yusra'u fi haqqil mayyit, inilah yang disyariatkan pada haknya mayyit. Wa amma du'auhu falam yusra', adapun berdoa kepadanya maka tidak disyariatkan. Berdoa kepada mayyit maka tidak disyariatkan. Bal qad dalal kitab wa sunnah 'ala an-nahyi 'anhu wal wa'idi 'alaih, bahkan telah menunjukkan padanya Alkitab dan Sunnah larangan dari berdoa kepada mayit dan juga ancaman dari berdoa meminta kepada mayit tersebut. Ancaman. Nah, alasan orang-orang yang meminta kepada mayit, kami tidak minta kepada mayit. Kami menjadikan dia sebagai perantara untuk menyampaikan, supaya dia menyampaikan kepada Allah Tabaraka wa taala jawabannya na'am kalau dia masih hidup. Kalau sudah mati enggak boleh lagi. Nah, para sahabat Nabi tidak meminta kepada Rasulullah ketika dia telah meninggal dunia. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-13 sampai 14. Allah menyatakan walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, dan orang-orang yang kalian berdoa dari selain Allah, berdoa kepadanya dari selain Allah, mereka yang didoa itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, tidak mampu sedikit pun walaupun setipis kulit ari, tidak mampu sedikit pun mengabulkan orang-orang yang dimintai doa. Nah, dari kalangan tentunya orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, tidak mampu, apalagi banyak, apalagi mengabulkan jodoh, apalagi minta anak dan seterusnya. Sekulit hari pun, kulit yang sangat tipis, yang bening dia, sampai kelihatan tidak mampu dia. Sedikit saja enggak mampu. Kenapa? Telah meninggal dunia. Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Orang yang telah meninggal dunia itu yang kalian berdoa kepadanya, kata Allah, kalau kalian menyeru mereka, mereka enggak mendengar seruan kalian. Kalau kalian berdoa kepadanya, mereka enggak dengar. Kalau enggak dengar, bisa enggak mengabulkan? Bisa enggak menyampaikan kepada Allah Tabaraka wa taala? Enggak dengar. Tidak ada mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan seandainya mendengar, seandainya, wa'ilah tidak mendengar, seandainya mendengar tidak mampu untuk menjawab. Nah, seandainya mendengar maka tidak mampu untuk menjawab, tidak mampu untuk mengabulkan. Itulah orang-orang yang diminta dari selain Allah Taala, dari berhala-berhala, patung-patung, orang-orang yang telah meninggal dunia, dari orang-orang yang dikeramatkan, wali-wali yang dikeramatkan, tapi ingat dia telah meninggal dunia. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum, dan nanti pada hari kiamat orang-orang yang kalian berdoa kepadanya mengingkari kesyirikan kalian. Mengingkari kesyirikan kalian. Karena yang mereka doa itu kan orang-orang soleh. Nah, yang mereka doai diantaranya Nabi Isa. Yang mereka doai diantaranya Uzair. Yang mereka doai adalah orang-orang soleh. Sementara orang-orang soleh tersebut, mereka tidak memerintahkan untuk berdoa kepada mereka ketika mereka telah meninggal dunia. Meminta kepada mereka ketika telah meninggal dunia. Maka orang-orang soleh itu apa? Mengingkari. Bagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Ma'idah. Akhir-akhir surah Al-Ma'idah. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Isa bin Maryam. Nah, apakah engkau mengatakan kepada kaummu, pada Bani Israel, orang-orang yang meminta, yang menjadikan mereka Nabi Isa dan ibunya sebagai ilah selain Allah, apakah kalian mengatakan wahai Isa, engkau mengatakan ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah dulu wahai Isa, engkau berkata kepada mereka, jadikanlah aku dan ibuku sebagai sembahan selain Allah? Apa jawab Nabi Isa pada hari kiamat? Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub. Kata Nabi subhanallah, subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak layak, tidak boleh bagi aku untuk mengatakan apa yang tidak berhak bagi aku. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau seandainya aku ya Allah mengetahuinya, kalau seandainya aku mengetahuinya, atau apa? Seandainya aku mengatakannya, pasti engkau telah mengetahuinya. Nah, seandainya in kuntu qultuhu faqad alimta. Seandainya aku benar-benar mengatakannya, engkau pasti tahu ya Allah. Nah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada di dalam jiwaku, sementara aku tidak tahu apa yang ada di dalam jiwaku. Innaka ta'lamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang ghaib. Nabi Isa. Ini untuk benar-benar membuat malu orang-orang Nasrani yang menjadikan Isa dan ibunya sebagai tumpan. Ditanya nanti pada hari kiamat Isa, apakah engkau yang menyuruh mereka untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai ilah selain Allah? Maka Nabi Isa mengingkari mereka. Begitu pula mereka-mereka yang berdoa meminta kepada para malaikat. Malaikat juga mengingkari mereka. Nanti pada hari kiamat mengingkari. Orang-orang yang mereka ibadahi dari kalangan orang-orang soleh, mereka mengingkari kesyirikan mereka. Namun, yakfuruna, Allah mengatakan dalam surah Fatir ayat 14 tadi, yakfuruna bisyirkikum, mereka mengkufuri kesyirikan kalian. Allah mengatakan mengkufuri kesyirikan kalian. Ini menunjukkan berdoa kepada orang-orang yang telah mati itu kesyirikan. Allah tegas mengatakan setelah menyebutkan kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka enggak dengar. Kalaupun mendengar tidak bisa mengabulkan. Dan nanti pada hari kiamat mereka mengingkari kesyirikan kalian. Berarti perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Wa bayyanallahu ta'ala anna du'a'a man la yasma'u wa la yastajibu syirkun. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya berdoa kepada orang yang tidak mendengar dan tidak bisa menjawab, maka itu adalah syirkun, kesyirikan. Yang mana nanti pada hari kiamat orang yang didoai mengkufuri orang yang berdoa kepadanya, bahkan memusuhinya. Memusuhinya sebagaimana dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-6. Allah mengatakan wa idza husyirun nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan ketika manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, mereka yang menyembah kepada selain Allah, yang disembah tersebut menjadi musuh, bermusuhan dengan orang-orang yang menyembahnya. Tentunya ini kalau yang disembah itu orang-orang soleh dan betul-betul soleh. Nah, tetapi kalau yang disembah itu ternyata memang memerintahkan, ya saya yang memerintahkan misalnya, memang memerintahkan untuk berbuat kesyirikan, ya dikumpulkan sama-sama mereka. Nah, saling menyalahkan cuma sama-sama di neraka. Nah, sama-sama di neraka. Bagaimana ketika orang-orang kafir yang tertipu dengan syaitan, mereka menyalahkan syaitan. Menyalahkan apa? Iblis. Menyalahkan syaitan. Gara-gara kamu, kami sesat, kata orang-orang kafir kepada syaitan. Bagaimana dalam surah Ibrahim? Nah, apa jawaban syaitan? Ya, kata syaitan, ya salahmu sendiri. Nah, siapa suruh ngikut aku? Nah, itu kalau yang diikuti syaitan. Nah, yang disembah dari syaitan yang sama-sama memang senang kesyirikan. Maka mereka sama-sama di neraka. Ini khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita baca. Fa kullu mayyitin awaibin la yasma'u wa la yastajibu wa la yanfa'u wa la yadur. Maka seluruh orang yang telah mati atau orang yang enggak hadir, dia tidak mendengar dan tidak pula bisa menjawab. Tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan atau menolak mudharat. Wassahabatu radhiyallahu anhum la siyama ahlus sawabiki minhum al-khal khulafa'ir rasyidin. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, terlebih lagi orang-orang yang dahuluan dari mereka seperti al-khulafa'ur rasyidin, lam yunqal an ahadin minhum wala an ghairihim annahum anzalu hajatahum bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafati. Tidak dinukil dari salah seorang pun dari kalangan para sahabat tersebut, dan juga tidak pula dari mereka selain mereka, bahwasanya mereka menyandarkan hajat-hajat mereka kepada Nabi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dinukil, subhanallah, tidak pernah dinukil para sahabat as-sabiqun al-awwalun dan selain mereka menyandarkan hajat mereka kepada Rasulullah SAW ketika telah meninggal dunia. Nam hatta fi awqatil jadab, sampai pun pada waktu-waktu kemarau panjang, paceklik, kama waqa Ali Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana terjadi di masa Umar radhiyallahu anhu. Lamma kharaja liyastasqiya bin nas, kharaja bil Abbas ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala terjadi kemarau panjang, Umar keluar bersama manusia untuk meminta hujan. Maka Umar keluar dengan membawa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas. Fa amarahu an yastasqiya li annahu hayyun hadirun yad'u rabbah. Maka Umar mengatakan kepada Al-Abbas, memerintahkan Al-Abbas untuk minta hujan kepada Allah tabaraka wa taala. Dikarenakan Al-Abbas adalah orang yang masih hidup, hadir, dia berdoa kepada Rabb-Rabbnya. Dalam riwayat yang lain, kata Umar, dulu kami ketika Rasulullah SAW masih hidup, kami meminta hujan atau meminta supaya Rasulullah meminta hujan kepada Allah. Tetapi ketika Rasulullah telah meninggal dunia, maka kami berminta kepada pamannya Al-Abbas. Nah, yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Maka kata penulis disebutkan dalam kitab Fathul Majid, "Falau jaza an yastasqiya bi ahadin ba'da wafatihi lastasqa Umar radhiyallahu anhu wasabiqunal awwalun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Maka seandainya boleh untuk minta hujan kepada seorang pun yang telah wafat, niscaya Umar radhiyallahu anhu akan meminta hujan. Begitu juga para as-sabiqunal awwalun meminta hujan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah meninggal dunia. Tetapi apa? Ternyata para sahabat as-sabiqunal awwalun dan yang lainnya tidak meminta syafaat, tidak meminta supaya Nabi mendoakan kepada Allah ketika beliau telah meninggal dunia. Ya. Maka sungguh sesat, sungguh menyimpang orang-orang yang meminta perantara kepada para wali yang telah meninggal dunia. Nabi saja, para sahabat tidak pernah meminta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal nam wali yang paling tinggi tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadza yadhharul farqu bainal hayyi wal mayyit. Maka dan dengan inilah menjadi nampak jelas perbedaan antara orang yang hidup dan yang mati. Li'annal maqsuda minal hayy du'auhu idza kana hadiran. Dikarenakan yang dituju, yang dimaksudkan dari orang yang hidup adalah minta doanya ketika dia hadir. Fa innahum fil haqiqah innama tawajjahu ila Allah bi talabi du'ai man yad'uhu wa yatadarra'u ilaihi. Maka sungguhnya mereka pada hakikatnya mereka menghadap kepada Allah dengan meminta doa kepada orang yang berdoa kepada Allah dan bertadarruk kepada Allah tabaraka wa taala. Wa hum kadzalika yad'una rabbahum. Subhanallah. Kata penulis, dan mereka begitu pula berdoa kepada Rabb mereka. Nah, mereka Umar dan yang lain meminta Abbas. Nah, karena dirasa lebih supaya lebih dikabulkan, meminta Abbas untuk berdoa. Dan mereka pun Umar dan para sahabatnya juga berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala, sehingga semuanya berdoa, bukan mewakilkan saja. Tolong doakan dia yang sudah pulang. Nah, enggak berdoa. Sudah, para sahabat berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Abbas berdoa, Umar dan juga para sahabat, rakyatnya juga berdoa. Bukan menyandarkan begitu saja. Maka faman ta'addal masyru'a ila ma la yusra' dhalla wa adhalla. Maka barang siapa yang melampaui batas yang disyariatkan kepada apa yang tidak disyariatkan, maka dia sesat dan menyesatkan. Walau kana du'aul mayyit khairan la kana sahabatu ilaihi asbaq wa alaihi ahras wa bihim alyaq wa bihaqqihi a'lam wa aqwam. Dan seandainya berdoa kepada mayit itu baik, seandainya berdoa kepada mayit itu baik, niscaya para sahabat orang yang duluan melakukannya, dan para sahabat orang yang paling semangat dan paling layak untuk melakukannya, dikarenakan mereka paling mengerti hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat itu adalah orang yang paling cepat di dalam mengamalkan ilmu. Nah, kalau seandainya disyariatkan meminta berdoa kepada mayit itu, niscaya para sahabat orang yang paling duluan. Nah, para sahabat orang yang paling semangat, para sahabat orang yang paling layak, dan mereka orang yang paling berilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqwam, dan yang paling mengamalkan ilmunya. Maka kaidah yang sering disebutkan apa? Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Itu saja prinsipnya. Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau itu amalan baik, tentunya para sahabat telah duluan mengamalkannya daripada kita. Nah, kalau mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh para sahabat, berarti apa? Oh, menuduh sahabat ini kurang ilmunya atau kurang mengamalkan ilmunya. Padahal kita kenal bagaimana para sahabat, mereka orang yang sangat semangat mengamalkan ilmu, sangat cepat dalam mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terakhir kata beliau, faman tamassaka bikitabillahi naja wa man tarakahu wa'tamada ala aqlihi halak wa billahi tawfiq. Maka barang siapa yang berpegang dengan kitab Allah, maka dia selamat, dan barang siapa yang meninggalkan berpegang dengan kitab Allah dan bersandar kepada akalnya, maka dia akan binasa. Wa billahi tawfiq. Ini menunjukkan kepada kita, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, kalau mau selamat itu berpeganglah dengan Alkitab, kitab Allah. Nam, jangan berpegang dengan akal, bersandar kepada akal meninggalkan kitab Allah. Nam, dan ini menunjukkan, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, nam, terjadinya kesyirikan-kesyirikan terjadinya kebid'ahan di antara sebabnya adalah taqaddumul aql 'alan naql, mendahulukan akal daripada dalil. Ulangi. Di antara sebab kesesatan, kesirikan, penyimpangan, kebid'ahan adalah lebih mendahulukan akal daripada dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, berdoa kepada mayit, kalau kita bawakan ayat-ayat ini, itu enggak terima. Innallahi rahimani wa rahimakumullah, akan banyak tapinya. Akan banyak tapinya. Yang intinya tapinya itu apa? Tapi taqaddumul akal, lebih mendahulukan akal. Innallahi rahimani wa rahimakumullah. Akal-akalan, topikan kita ini orangnya hina dan seterusnya. Alasan mereka ketika apa? Mempingin diperbolehkan kesyirikan mereka. Sekali lagi, sebab kesyirikan mereka itu dan juga kebid'ahan itu adalah taqaddumul akal, mendahulukan akal daripada nakal Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam bahasa yang lain adalah apa? Lebih mendahulukan anggapan baik. Apa namanya? Al-istihsanat. Al-istihsanat, beragama dengan anggapan baik. Ini baik, Masya Allah baik, anggapan saja baik, tidak berdasarkan kepada nas dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir nampaknya faedah yang lain dari yang kita baca adalah fil hadithi batu sifatil ulu. Dalam hadis ini ada penetapan sifat ulu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat tinggi bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa anna 'arsyahu fawqa samawatihi, dan bahwasanya arsy-nya berada di atas langit-langitnya. Naam. Wafihi tafsiru al-istiwa bil ulu kama fassarahu as-sahabah wa tabi'un wal a'immah. Dan padanya ada faedah pula penafsiran istiwa dengan al-ulu, ketinggian. Istiwa maknanya adalah ala wartafa'a, tinggi. Jadi ambil dari sabda Rasulullah SAW, wa anna 'arsyahu al-fawqa samawati. Dan arsy-nya Allah berada di atas langit-langitnya. Dan sangat banyak dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah tabaraka wa taala. Begitu juga ada banyak juga dalil-dalil yang menunjukkan sifat istiwa. Allah subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-nya. Cuma disebutkan oleh para ulama yang pada fikir rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalil-dalil tentang istiwa itu menunjukkan uluwillah. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang istiwanya Allah tabaraka wa ta'ala itu menunjukkan ketinggian Allah tabaraka wa ta'ala. Walaysa bil'abdi, tapi tidak sebaliknya. Dalil-dalil tentang ulu itu tidak menunjukkan istiwa. Saya ulangi. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan Allah beristiwa di atas arsy berarti menunjukkan sifat ulu bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah tabaraka wa ta'ala tidak menunjukkan istiwanya Allah tabaraka wa ta'ala. Saya paham ya? Jadi dari sisi pendalilan. Kalau yang istiwa itu kan diantaranya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Nah, sementara istawa itu maknanya 'ala wardafa'a, tinggi. Berarti istiwa menunjukkan ulu. Tetapi dalil-dalil yang menunjukkan sifat ulu belum tentu menunjukkan istiwa. Menunjukkan istiwa. Seperti apa? Dalil tentang ulu. Apa ukazah dalil Allah Maha Tinggi? bingung. Sabbih isma rabbikal a'la, sucikan Allah Rabbu yang maha tinggi. Nah, sangat banyak. Mungkin satu-satu menyebutkan dalil ulu cukup ini. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan apa? Ulu ifrahidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, budak wanita yang ditanya oleh Rasulullah SAW, aina Allah, di mana Allah? Dia menjawab, di sama. Allah berada di langit. Begitu juga zikir kita ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sangat banyak sekali lagi ifrahidin rahimani wa rahimakumullah dalil-dalil yang menunjukkan ketinggian Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, hadirin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita ambil dalam pembahasan kita yang hari ini. Waktunya sudah habis, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi.